Pak Amran, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, silakan, Pak. Ya, saya kira janganlah pengusaha yang disarankan ya. Tapi saya kira adalah aparat ya yang seperti kemarin Bea Cukai. Sebenarnya ini disalahkan bukan pengusahanya, karena pengusahanya itu melakukan itu karena ada indikasi mereka dipersulit segala macam gitu. Jadi saya kira bukan apinya, bukan dari pengusaha gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Pak Sikom, oke ya. Pak Sikom, silakan. Lalu Mbak, yang kemarin Bea Cukai itu yang dian KPK itu sebetulnya itu ada tiga kategori itu Mbak. Mm-hmm. Itu mungkin uang jasa ya. Korupsi tidak mungkin. Kalau korupsi itu kan mesti ada pembukuan. Jadi pasti tidak disetorkan ke kas ya. Jadi yang ada itu jasa sama itu Mbak, suap ya. Jadi itu harus dibagi tiga kategori Mbak. Kalau jasa itu sebetulnya halal Mbak. Soalnya orang kadang-kadang kan ngasih jadi bayarnya resmi umpamanya 1.000 dikasih 1.500 di tip ya. Terus kalau suap itu harus ada pelanggaran. Jadi pelanggaran yang di ACC lah istilahnya itu namanya suap. Jadi yang KPK itu kan orangnya belum tentu salah. Cuma di sini kan sudah tradisi Pak, Mbak, jadinya orang yang punya duit itu kan kadang-kadang kasih tip supaya dipercepat. Soalnya orang punya lebih itu ya mintanya lebih cepat lah. Yeah. Jadi itu udah, kalau ngatasi suap sebetulnya gampang Mbak. Itu kalau KPK mau bikin undang-undang ya, seperti contoh aja namanya tilang ya, polisi itu ya disuap. Kalau sekarang aturannya dilubah aja undang-undang ya. Umama denda resmi 25.000 dikali 25. Lah nanti yang 50% untuk yang nangkep suap itu, akhirnya orang takut ngelanggar Mbak. Jadi kalau dia mau ngasih suap tuh berat 300.000 ngelanggar lalu lintas sedikit, padahal kalau denda resmi kan 25.000. Jadi okay. Di situ kan orang akhirnya kan suap menyuap kurang kalau semua dari bobotnya. Jadi kalau ada suap yang megang kasih 50%, nah dendanya resmi mamanya X, berarti nanti kalau dia ketangkep 25 kalinya, yang ya. 50% untuk yang nangkap. Baik Pak Sikom, terima kasih. Pak Abdullah, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Ya, komentar aja. Ya, ini menunjukkan bahwa mental pejabat sampai ke tempat basah lah istilahnya, kalau tempat biar juga itu menjadi rebusan pantas aja. Jadi gampang kong kaling kongnya. Ya, secara keseluruhan ini masalahnya adalah mentalnya yang mesti diperbaiki. Artinya mau jadi pejabat atau segala macam, mereka memang jadi rebutan, mereka gampang untuk melakukan tindakan mempersulit alasannya, tapi dengan alasan supaya dapat imbalan. Itu ya. Aja. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Dan yang terakhir saya menyapa Pak Thomas, selamat sore, silakan Pak Thomas. Selamat sore. Ya, silakan. Ya, kalau masalah ini dari dulu, zaman dulu sampai sekarang nggak pernah selesai. Karena saya lihat pemerintah tidak membuat peraturan yang keras kepada aparatnya yang melakukan tindakan suap-menyuap ini. Jadi kalau selama tidak ada punishment, hanya himbauan-himbauan saja ya, nggak bakalan selesai gitu. Semua urusan kalau ada hukuman yang keras, paling tidak menjadi peringatan bagi setiap orang yang mau melakukan suap ataupun juga yang mau menerima suap. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Thomas.